dua kali kau sakiti hati ini. Tiga kali, empat kali kau ulangi lagi. Ku coba maafkan, malah keasikan, tetap kau lakukan. Cinta si cinta, sayang si sayang, tapi tak begini caranya. Cinta si cinta, sabar si sabar, semua itu ada batasnya. Tapi tak begini caranya. Cinta si